وأدمنا شرفنا شالين في مثل هذه الدعوة المناسبات نوينا تعلم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر وتذكير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semuanya di tempat yang penuh dengan barokah ini. Sekalipun cuaca di luar hujan, insyaallah sebagaimana derasnya hujan di luar, insyaallah begitu juga derasnya hujan rahmat di majlis kita malam hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya di pertemuan kali ini kitab Fathul Ilahnya kita libur sejenak. Satu pertemuan akan kita isi untuk membahas tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Di pembahasan tentang maulid Nabi ini sebagai salah satu bekal kita untuk masuk ke bulan Rabiul Awal, sehingga di bulan tersebut ketika kita menyaksikan ada saudara-saudara kita yang mungkin merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwasanya itu bukan satu perbuatan yang sesat ataupun satu perbuatan bid'ah, apalagi sampai dikatakan itu perbuatan syirik wal iyadu billah min dzalik. Sebelumnya yang sudah ada di tangan Anda semuanya itu adalah hasil rangkuman dari berbagai macam sumber. Nanti mungkin ada yang baca pertanyaannya, nanti saya jawab sesuai dengan yang ada di sini, walaupun enggak letter lock sama, tapi intinya jawabannya semua yang ada di lembaran kertas ini. Oke. Ini yang pertama. Nanti waktu kami menjawab pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, subhat, pembacaan maulid telah menjadi hal rutin dalam masyarakat kita, terutama di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul. Seiring berlalunya waktu, sebagian kalangan mulai mempermasalahkan kegiatan ini. Mereka beranggapan bahwa pembacaan maulid termasuk bid'ah yang menyesatkan, karena tidak pernah dilakukan baik di zaman Rasul maupun para sahabatnya. Benarkah maulid tergolong bid'ah yang menyesatkan? Ini pertanyaan yang biasa terjadi gitu. Lalu bagaimana jawaban daripada ahlu sunnah wal jamaah? Nah, kita sebelumnya ketika kita mau mensifatkan sesuatu, kita mau menceritakan sesuatu, atau ada orang yang bertanya tentang sesuatu, maka harus paham dulu hakikat sesuatu yang ditanyakan itu apa. Jadi kalau seandainya ada orang ngasih 3 makanan sama saya, ngasih 1 kotak gitu ada 3 makanan mungkin, kemudian dikasihkan sama saya begitu makanannya. Setelah itu 3 makanan ini jenisnya beda, rasanya pun juga beda. Kemudian dia telepon, dia tanya, makanannya enak enggak? Ini pertanyaannya tepat apa enggak ini? Enggak tepat, makanan yang mana dulu? Nah, karena jenisnya ada macam-macam. Sama kita tuh kalau mau menerangkan sama orang misalkan tentang makanan khas apa, nasi liwet, harus menerangkan sama orang yang kita harus tahu dulu nasi liwet itu seperti apa. Dalam bayangan nasi liwet itu seperti apa? Oh, nasi liwet itu begini, baru kita bisa menerangkan. Nah, ketika kita mau menerangkan sama orang tentang maulid, kita harus istilahnya tanya dulu, maulid menurutmu seperti apa? Kalau kamu mengatakan maulid itu ya pokoknya bid'ah, ya berarti gak paham. Cuma sekedar dengar, ini bukan enggak ilmiah ini yang model begini. Maulid itu apa? Maulid itu menyembah Nabi, keliru. Kita pun juga akan ngomong itu perbuatan yang haram. Terus maulid itu yang bagaimana maulid itu? Oh, maulid itu intinya adalah mengkultuskan Nabi Muhammad. Kita juga sepakat itu enggak boleh. Tentunya harus tanya dulu. Anda mengatakan maulid bid'ah, itu dalam pemikiran Anda maulid itu seperti apa? Kalau dalam pemikiran kita maulid itu duduk bareng, berkumpul, baca sejarah Nabi, baca zikir, baca sholawat, membaca ucapan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu biasanya ditutup dengan kajian agama atau talabul ilmi. Kalau kita maknai maulid itu demikian, kira-kira ada salahnya enggak? Enggak ada. Ini kita akan bahas. Jadi maulid itu kita akan bahas dulu tentang maulid. Jadi kalau acaranya maulid kita sudah paham ya. Jadi kalau kita ada yang tanya maulid itu hukumnya bid'ah, kita tanya dulu maulid menurut Anda itu bagaimana. Kalau maulid itu menyembah Nabi, kita katakan haram, kita juga ngomong yang sama. Kalau maulid itu dikatakan adalah mengkultuskan Nabi Muhammad, sama. Tapi kalau maulid itu enggak ada di zaman Nabi, enggak ada dalilnya. Ini yang baru kita jawab. Tanya dulu, maulid itu yang bagaimana? Kenapa kok dinamakan maulid? Jadi, maulid itu berasal dari kata dalam bahasa Arab, walada, artinya telah melahirkan, yalidu, akan melahirkan, wiladatan, proses kelahiran. Walidun, orang yang melahirkan. Kalau perempuan, walidatun. Kalau bayi yang dilahirkan, namanya mauludun. Lah, tempat kelahiran atau waktu kelahiran itu namanya maulidan. Jadi jangan keliru mauludan, salah. Maulud itu bayi yang lahir. Maulid baru waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Kenapa kok dinamakan maulid? Dinamakan waktu kelahiran atau tempat kelahiran? Karena maulid itu intinya adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan sejarah Nabi itu dimulai ketika waktu kelahiran atau terlebih dahulu menerangkan tempat kelahiran. Makanya kitab yang isinya ringkasan sejarah Nabi itu diistilahkan maulid. Kenapa? Karena awalnya menerangkan tentang waktu kelahiran. Itu namanya istilahnya maulid seperti itu. Dan setelah itu, kalau mau ditanyakan itu bid'ah, itu enggak ada di zaman Nabi. Loh, jelas enggak mungkin ada di zaman Nabi. Kenapa? Maulid itu baca sejarahnya Nabi. Maksud Nabi baca sejarahnya sendiri kan enggak mungkin. Di Al-Quran itu sejarah para Nabi ada, sejarah Nabi Muhammad tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Yang nampani Al-Quran itu Kanjeng Nabi. Jadi di Al-Qurannya tidak ada sejarah Nabi. Tapi kita sebagai umatnya Nabi tetap dianjurkan untuk selalu membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Contoh, Al-Quran itu ngajari kita belajar sejarah. Kita mau cari sejarahnya Nabi Adam di Al-Quran, ada tidak? Ada. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sampai akhir ayat itu banyak. Ketika Nabi Allah mengatakan kepada para malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nanti Nabi Adam. Setelah itu Nabi Idris. Wadhkur fi kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyah. Sejarah Nabi Idris ada. Kita mau nanya sejarah Nabi Nuh, ada. Sejarah Nabi Soleh, ada. Sejarah Nabi Hud, ada. Sejarah Nabi-Nabi itu komplit semuanya ada di dalam Al-Quran. Lah kenapa kok di Al-Quran banyak isinya sejarah para Nabi? Lah Allah memberikan satu alasan. Tujuan kisah-kisah sejarah para Nabi adalah untuk pertama sebagai bahan renungan, dan yang kedua sebagai pemantap hati. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah rasul-rasul ini kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad adalah dengan kisah tersebut supaya kami mantapkan hatimu, supaya kami teguhkan hatimu. Nah, itu adalah tentang ayat yang mana menerangkan kenapa kok di Al-Qur'an banyak sejarah para nabi. Dari situ kita bisa paham bahwasanya Maulid itu bukanlah satu perbuatan yang bid'ah ataupun tanpa dalil, enggak. Kita punya dalil dan kita punya hujjah. Justru yang enggak punya dalil itu orang yang melarang Maulid. Lu dilihat-lihat. Orang yang melarang Maulid alasannya apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu adalah sesat. Kemudian dia dengan ijtihadnya, dengan pemikirannya dianggap Maulid berarti bid'ah, berarti Maulid sesat. Nas Al-Quran yang bahas Maulid gak ada. Larangan Maulid atau hadis gak ada. Tapi mereka dengan pemikirannya diarahkan sesuatu yang dihukumnya sesat, diarahkan Maulid, dimasukkan itu hukumnya sesat. Paham ya? Jadi gak ada langsung jangan adakan Maulid. Ada di Al-Quran atau di hadis? Gak ada. Lalu kok kenapa ada orang yang berani ngomong Maulid sesat? Karena Maulid yang sesuatu yang baru sama dia dimasukkan dalam satu perkara yang sesat. Jadi pemikirannya yang dijadikan dasar hukum. Kiranya yang dijadikan dasar hukum. Lah, yang lebih parah lagi, kita dipaksa harus menerima pemikiran itu, kan bahaya. Kita harus menerima pemikiran itu. Lah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah alasannya apa? Pertama, alasannya gampang aja. Dalil Maulid banyak. Di antaranya kayak tadi ayat tadi baqulan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli man nutsabbitu bi fu'adak, itu pertama. Yang kedua, juga dikatakan dalilnya Maulid adalah ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu, dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah itu siapa? Rahmat Allah itu siapa yang paling agung? Ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Lah kalau kamu tuh dapat rahmatnya Allah, falyafrahu, bergembiralah. Lah rahmat Allah yang selalu kita senangi, yang selalu kita banggakan adalah rahmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita semuanya bergembira di hari kelahiran Nabi. Dalil apa enggak ini? Ini lebih masuk mana? Lebih masuk akal mana? Kita bergembira dengan kelahiran Nabi itu kita masukkan ke ayat itu, atau kelahiran Nabi dirayakan dimasukkan ke hadis qulu bid'atin dhalalah? Ya lebih masuk akal dimasukkan kepada ayat fabidzalika fal yafrahu, perintah untuk bergembira dengan semua karunia Allah dan semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mungkin pembahasan daripada tentang Maulid. Adapun di dalam hadis banyak. Dalam hadis itu diantaranya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, kok puasa hari Senin, kenapa? Dijawab, hari itu aku dilahirkan. Hari itu aku dilahirkan. Jawaban ini renungan untuk kita semuanya. Harusnya Rasul kalau ditanya puasa Arafah, dijawab pahalanya begini. Puasa Asyura, pahalanya begini. Amalan ini begini pahalanya, amalan itu fadilahnya seperti ini. Tapi kenapa ketika ditanya puasa hari Senin dijawab hari itu aku dilahirkan? Berarti kita paham kenapa hari kelahiran Nabi lebih tinggi dibanding semua amalan-amalan itu tadi. Nabi gak ngomong hari Senin itu pahalanya demikian, enggak, cuma jawab hari itu aku dilahirkan. Maksudnya apa? Perintah untuk umatnya. Hari kelahiran Nabi itu bukan hari yang biasa. Hari yang luar biasa itu. Hari ketika Nabi lahir. Di tahun itu semua anak yang lahir hanya anak laki. Laki ini kelahirannya Nabi sama gak dengan kelahirannya sebelum atau setelah Nabi? Sama? Gak sama. Ketika Nabi lahir ada api yang disembah 1000 tahun. Api itu dijaga jangan sampai padam. Ketika Nabi lahir apinya padam. kelahirannya sama? Kelahiran dengan kelahiran kita atau mungkin saudara kita sama enggak? Beda. Tidak ada yang sama, entah yang sebelum Nabi ataupun yang setelah Nabi sampai hari kiamat. Enggak mungkin ada yang sama. Bayi yang lahir keluar dari perut ibunya dalam keadaan sujud. Ada yang gitu. Tali pusarnya sudah terputus. Kemudian pandangannya mengangkat ke atas lah langit. Ada yang seperti itu? Enggak sama. Makanya diterangkan sama Nabi, puasa hari Senin kenapa? Hari itu aku dilahirkan. Supaya orang berpikir. Berpikir gimana? Di hari kelahiran Nabi adalah hari yang luar biasa. Sampai Nabi sendiri merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Nanti nanya lagi kadang-kadang. Lah memang Nabi merayakan hari kelahirannya dengan puasa. Lah kenapa sekarang Anda merayakan hari kelahirannya Nabi dengan acara maulid? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab, itu kita harus bisa cara jawabnya. Jadi begini. Nabi memerintahkan kita untuk menutup aurat ya. Tutup aurat. Kira-kira kalau penutup auratnya kita itu enggak sama dengan Nabi, dosa enggak? Enggak. Nabi nutup aurat mungkin pakai celana, pakai sarung, atau mungkin pakai gamis. Kita nutup aurat misalkan pakai kain, dosa apa enggak? Enggak, yang penting auratnya kan tertutup. Jadi intinya perintah menutup aurat adalah supaya auratnya tertutup. Cara menutup auratnya enggak harus sama dengan caranya Nabi. Paham? Sama juga intinya Nabi puasa di hari Senin adalah untuk merayakan hari kelahiran. Lah kita mengadakan acara maulid, kenapa? Sama juga merayakan hari kelahiran. Sama, cuma caranya itu beda. Jenengan ketawang mangu, saya lewat Palur, jenengan lewat Matese. Sampainya sama enggak? Sama kan? Cuma caranya beda. Nabi pun enggak membatasi harus sama dengan caraku, enggak. Harus enggak pernah membatasi Nabi Muhammad. Justru Nabi bebas. Tapi yang penting sesuai dengan koridor syariat. Kita pun juga enggak setuju. Terus sampai ada orang perayaan Maulid Nabi isinya dangdutan jogetan ya, kita enggak setuju. Tetap kita katakan jogetannya haram, dangdutannya haram, jangan dihukumi perayaan acara maulid nabinya. Paham ya? Ini untuk jawaban ringkas lah. Bagaimana ketika ditanya maulid itu bid'ah, setidaknya kita bisa jawab. Yang pertama kita tanya dulu, maulid menurut pandangan Anda bagaimana? Entah sama pandangan kita tentang maulid sama dengan pandangan orang yang bertanya tentang maulid, baru kita terangkan bahwasanya tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu hukumnya bid'ah dan sesat. Yang dihukumi bid'ah, sesat, haram hanyalah semua yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian yang selanjutnya, syubhat berikutnya. Silakan. Bagaimana hukumnya berdiri pada acara perayaan Maulid Nabi? Ya. Ada yang bisa ngomong, oh gak apa-apa dah maulidnya. Tapi yang kita gak cocok itu berdirinya. Kenapa harus pakai berdiri? Itu satu, salah satu guru saya ditanya sama orang, Habib, kok maulid pakai berdiri kenapa? Dijawab, kalau duduk terus capek. Ya, jawabannya benar tapi ya, kalau duduk terus capek. Tapi kita jawab secara ilmiah. Banyak orang yang salah paham tentang berdiri di dalam acara maulid. Berdiri dalam acara maulid itu enggak wajib. Tidak wajib berdiri di dalam acara maulid. Saya baca maulid di rumah atau baca maulid di mobil, di motor, di pesawat, apakah saya harus berdiri? Enggak kan? Bebas kan saya? Jenengan kan juga bebas ya kan? Tapi kalau saya berdiri salah enggak? Enggak. Malah dipuji sama Allah. Kita tuh ketika makhluk yang berdiri, yang kita baca apa? Salawat dan salam. Lah selawat dan salam ini termasuk bentuk zikir. Lah Allah memuji orang yang berzikir dalam semua keadaan, termasuk berzikir dalam keadaan berdiri. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udaw wa 'ala junubihim. Yaitu Allah memuji orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan tidur berbaring nyamping gitu. Itu semuanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikir berdiri itu boleh. Kemudian memang enggak wajib kita baca makhluk kiamin dalam keadaan berdiri. Bahkan dalam keadaan duduk boleh, selonjor juga boleh. Tapi kalau itu di rumah sendiri, kalau jenengan datang ke rumah saya jadi tamu saya, kalau saya berdiri, saya memerintahkan untuk berdiri, yang jenengan wajib ikut aturan saya, yang jenengan ya berdiri juga. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maksudnya kasih tempat ketika majlis, maka kasih tempat. Kenapa? Supaya Allah memberikan kelonggaran juga buat kamu. Wa idza qilan syuzu fansyuzu. Kalau dikatakan kamu itu suruh berdiri, ya berdirilah kamu. Kenapa? Tuan rumah nyuruh berdiri, ya tinggal berdiri. Tinggal berdiri. Berdiri, setelah berdiri terserah yang dibacanya pun juga baik. Yang dibaca adalah zikir dan salam. Kemudian setelah itu kita mungkin juga, wah jawabannya enggak memuaskan, dalilnya kurang konkret, ya sudah. Dalil untuk memutuskan berdiri dianggap kurang konkret, ya sudah. Dalil yang melarang berdiri sama juga enggak ada. Tapi kita lihat bagaimana para ulama mensifati berdiri ini. Ya sebenarnya berdiri ini mulai ada di zaman Imam Taqiyuddin As-Subki. Itu kalau baca maulid, itu kalau dalam keadaan itu dalam keadaan pas bacanya tentang sejarah kelahiran Nabi, itu berdiri mereka. Dan para ulama di situ semuanya ikut berdiri. Itu semua yang berdiri ahli hadis semuanya. Ya ahli hadis, ahli kitab, ahli ilmu tafsir, sama sekali enggak ada yang protes. Itu imam-imam besar semua, enggak pernah ada yang protes. Lah sekarang ada imam musala kok protes berdiri. Dan jadi kan milih ikut ulama yang imam dalam bidang ilmu apa imam musala? Tentunya kita mengikuti imam dalam bidang ilmu agama. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa Al-Hadithiyah, beliau menyatakan bahwasanya qad jaral ahsanu adamu fi'lil qiyam ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kan ini tulisannya salah ini. Jadi sesungguhnya telah jadi ada satu kebiasaan yang berlangsung bahwasanya dianjurkan untuk berdiri di sebagai penghormatan di sebagian mayoritas negara Islam ketika pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan Imam Nawawi menyatakan bahwasanya berdiri itu adalah satu perbuatan yang baik. Ketika menyambut lama itu, menyambut orang terhormat itu berdiri bagus. Nah, kita ketika maulid ada satu bagian tertentu kita niati ini satu bagian yang istilahnya satu pengagungan dan penghormatan kita ketika kita baca sholawat dengan bacaan yang akan berdiri kan orang lebih serius ya, kalau duduk kan ngantuk. Bersama-sama dalam keadaan berdiri itu lebih baik. Itu Imam Ibn Hajar memfatwakan begitu. Kemudian di dalam kitab Kaukabul Anwar juga dikatakan sifat berdiri itu memang bid'ah, tapi termasuk bid'ah yang baik karena tujuannya untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak fatwa ulama. Ada Imam Taqiyuddin As-Subki itu juga mengatakan faqad ihsanal qiyam, sungguh telah dianggap baik berdiri ketika qiraah pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berdiri jelaslah intinya. Berdiri pun istilahnya kan enggak ada larangan, kita enggak boleh berdiri, enggak ada. Terus itu bagaimana dengan orang yang meyakini bahwasanya kalau waktu mahalul qiyam Rasulullah rohnya hadir? Nah, kalau dia mau meyakini seperti itu ya terserah. Terserah. Kenapa? Karena memang rohnya Rasulullah SAW, katakan oleh Imam Syuuti dalam kitabnya, rohnya Nabi itu enggak sama dengan yang lainnya. Rohnya Nabi itu bisa keliling ke alam langit ataupun alam bumi sebebas-bebasnya. Itulah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas enggak usah kita bahas roh-roh seperti ini, enggak usah. Tapi intinya ulama sudah ngajari kita kalau maulid berdiri dalam pembacaan tentang bagian frase kelahiran Nabi, ya pas frase kelahiran Nabi kita pun juga sama-sama berdiri. Kita mungkin itu yang tentang berdiri. Kemudian yang selanjutnya, mereka yang menentang maulid mengatakan bahwa letak kebid'ahan maulid adalah karena maulid telah dijadikan sebagai salah satu hari id atau hari raya umat Islam, padahal hari id merupakan bagian dari syariat, sehingga untuk menetapkannya harus memiliki sumber yang datang dari Rasulullah SAW. Dan id yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha saja. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menjadikan hari kelahirannya sebagai hari id dan tidak pernah memerintahkannya. Ya. Kemudian anggapan yang juga salah berikutnya, ada yang punya anggapan begini, maulid Nabi itu enggak boleh. Kenapa? Karena dijadikan hari raya. Dijadikan hari raya. Padahal hari raya itu kan cuma ada dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Kan nambah ajaran baru dalam Islam. Makanya kita hukumi haram, bid'ah, sesat, syirik. Untuk enggak sampai murtad itu menghukumnya. Hukumnya seperti itu. Lah. Jadi kita pahamkan dulu makna Aid itu apa. Nah, makna Id itu bukan sesuatu yang harus diperingati, enggak, bukan itu. Makna Id secara bahasa adalah hari yang kegembiraannya itu berulang, audan, kembali lagi. Kegembiraannya berulang. Karena ketika Idul Fitri dan Idul Adha, setiap tahunnya di hari itu kita bergembira, kegembiraannya itu berulang-berulang terus, maka Idul Fitri dan Idul Adha itu punya istilah itu adalah hari raya. Dan memang ditetapkan sama syariat, Idul Fitri dan Idul Adha benar-benar hari raya. Di situ diharamkan puasa. Jangan gaya, saya mau puasa di hari lebaran, malah haram dosa. Sudah enggak sah dosa sekalian. Soalnya hukumnya haram. Nah, kemudian setelah itu jadi untuk Id dari segi bahasa, bukan syariat ya. Syariat itu Idul Fitri sama Idul Adha. Dari segi bahasa, itu hari di mana berulangnya kegembiraan, berarti enggak ada masalah. Kalau sampai kita menamakan ketika kumpul bareng ini Id, ini bahagia, itu enggak ada masalah. Asalkan kita maknai Id itu secara bahasa. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu berdoa gimana? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Doa Nabi Isa, ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit. Takunu lana 'idan, supaya jadi hari raya. Loh, supaya jadi hari raya. Lah kalau turunnya makanan dari langit, Nabi Isa mengatakan Allah nurunkan makanan dari langit itu pantas kalau dijadikan hari raya. Lah kira-kira Nabi Muhammad muncul di muka bumi ini apa enggak pantas kalau dijadikan hari raya? Pantas kan? Pantas kan? Tapi bukan secara syariat. Hanya secara lughatan atau secara bahasa, di mana hari di hari itu kegembiraan kita selalu berulang-ulang, gitu. Bahkan Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, ulama besar, beliau di hari ketika turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul islama dina, itu ketika turun ayat itu, maka ada orang Yahudi yang ngomong, kalau ayat ini turun sama orang Yahudi kita jadikan itu adalah hari raya. Jawab sama Ibn Abbas, lo ini turunnya di hari raya. Hari raya apa? Pertama, hari Jumat. Yang kedua, ketika hari Arafah. Hari Jumat dan ketika hari Arafah dianggap sama sahabat Abdullah bin Abbas itu adalah hari raya, tapi bukan hari raya secara syariat. Di situ terus diharamkan puasa, enggak. Tapi hari raya secara bahasa. Paham ya? Oleh karena itu enggak diragukan lagi lah kelahirannya Nabi itu hari gembira dan hari yang pantas dirayakan. Tapi tetap kita enggak menganggap itu hari raya secara syariat, enggak. Di situ haram puasa, enggak. Silakan yang mau puasa boleh. Yang enggak puasa boleh. Yang mau maulidan boleh. Yang enggak maulidan pun juga juga boleh. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi kita enggak mengatakan, seandainya kita menganggap itu hari raya pun juga enggak ada masalah. Kalau dianggap hari raya secara bahasa, bukan secara syariat. Oleh karena itu, anggapan orang yang menganggap maulid itu haram karena dijadikan hari raya keliru. Tidak ada satu orang Islam pun yang mengatakan haram puasa ketika hari kelahiran Nabi. Justru mereka mengisi hari tersebut. Sebagian ada yang berpuasa, sebagian lagi dengan memperbanyak amal soleh, merayakan hari kelahiran Nabi dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bantahan buat orang yang menganggap maulid adalah sebagai hari raya. Yang berikutnya. Mereka yang melakukan maulid berarti telah meniru perbuatan orang Nasrani yang menjadikan kelahiran Nabi Isa sebagai hari id mereka atau Natal. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap orang yang meniru-niru suatu kaum, maka orang tersebut termasuk di dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Setelah ngomong maulid bid'ah dijawab, berdiri sudah dijawab ya, nganggap maulid hari raya sudah kita jawab. Sekarang yang terakhir, maulid itu niru orang Nasrani. Orang Nasrani itu hari rayanya ketika kelahiran Nabi Isa. Lah kok ada umat Islam niru orang Nasrani? Hari kelahiran Nabi Muhammad dijadikan hari raya. Itu niru orang Nasrani. Hari raya sudah kita jawab. Kita enggak menganggap itu hari raya secara syariat, yang mana di situ haram puasa, enggak. Tapi kita menganggap itu satu hari yang penting untuk direnungkan. Dan enggak ada satupun yang menganggap hari raya Maulid, enggak ada. Pasti cuma mengatakan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu kan niru orang Nasrani. Sekarang kita akan kita jawab bahwasanya orang yang mengatakan perayaan Maulid sebagai bentuk meniru perbuatan orang Nasrani, ini tuduhan yang sama sekali enggak ada dasarnya. Kenapa? Ini sudah kehabisan omongan ini mungkin. Enggak ada cara lain kemudian ngomong niru orang Nasrani. Kalau tahlilan dibilang niru orang Hindu. Kalau ada orang Hindu ikut tahlilan ya Islam berarti, Saudara. Ucapkan la ilaha illallah kok. Kalau ada orang Nasrani ikut maulidan, sholawatan, ikut syahadat, ya berarti sudah agamanya Islam. Ini bukan niru orang Nasrani. Kenapa? Karena kita merayakan maulid itu adalah satu hal yang memang dicontohkan sama Nabi. Jadi bedanya kita sama orang Nasrani dalam perayaan hari rayanya dan maulid, kalau Natal itu merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Maulid itu hari lahirnya hamba Allah dan kekasih Allah. Yang pertama. Beda kan? Beda. Kemudian yang kedua, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu justru dicontohkan sama Nabi walaupun dengan cara yang berbeda. Gimana saya sampaikan tadi, ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, justru Nabi menjawab, di hari itu aku dilahirkan. Berarti Nabi memperingati hari kelahirannya dengan cara puasa. Berarti hadis ini memberikan satu dasar boleh memperingati hari kelahiran Nabi. Nabi memperingatinya dengan cara puasa, dan kita memperingatinya dengan cara amal soleh yang lain, seperti duduk, kumpul thalabul ilmi, mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, berselawat bersama-sama dan zikir bersama sama. Sama kan? Sebagaimana yang tadi sudah saya terangkan. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidha' Shiratal Mustaqim, ini kan banyak orang yang ngakunya ngikuti Imam Ibnu Taimiyah kan, ini omongannya juga harus diikuti. Itu mengatakan apa? Begitu juga apa yang dilakukan sebagian manusia untuk merayakan maulid bisa jadi merupakan tindakan yang menyerupai orang Nasrani ketika merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Bisa jadi begitu. Tapi juga bisa jadi merupakan perbuatan yang didorong oleh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mengagungkan beliau. Dan Allah akan memberikan pahala atas kecintaannya dia dan usahanya dia, bukan atas bid'ahnya menjadikan maulid sebagai hari raya. Lah yang disampaikan persis sama kita. Kita pertama beda sama orang Nasrani, kita enggak menjadikan sebagai hari raya, kita mengadakan acara maulid dengan tujuan untuk menghormat Nabi Muhammad dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kumpulan mungkin satu dalil atau hujjah tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hujjah sudah cukup kuat. Hujjah sudah cukup jelas. Yang jadi masalah cuma satu, yang dengar dapat hidayah atau enggak. Sehebat apapun hujjahnya, kalau orang yang dengarkan sama Allah tidak dikehendaki untuk mendapatkan hidayah, ya enggak mungkin mendapatkan hidayah. Tapi tugas kita tetap sebagai orang yang berilmu, ketika terjadi satu fitnah, kita harus menyampaikan ilmunya secara jelas. Banyak sekarang ini beredar gambar-gambar macam-macam. Jadi maulid ini pertentangannya sebenarnya dimulai di abad ke-7. Maulid ini dikenal di abad yang ketiga pertama kali. Yang mengadakan maulid namanya Raja Malik Mudhafar, raja yang soleh. Dalam riwayat sejarah dikatakan iparnya Salahuddin Al-Ayyubi, ulama. Ulama sekaligus panglima apa? Perang. Itu Imam Ibnu Katsir ketika memuji Malik Mudhafar. Muji Malik Mudhafar. Raja Mudhafar itu raja yang soleh, raja yang adil. Di antara bentuk pujiannya apa? Raja Mudhafar juga mengadakan maulid Nabi. Imam Ibnu Katsir memuji, itu ditambahi, ini loh mengadakan maulid Nabi, makanya dipuji sama Imam Ibnu Katsir. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala juga ketika memuji Raja Mudhafar tadi itu juga dengan pujian yang sama. Raja Mudhafar itu orang hebat, orang soleh, dan dia mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan maulid. Maulid juga ada festivalnya. Festival untuk buat syair. Buat syair untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada ulamanya, itu ulama semua, itu semua ulama diundang itu. Ulama di masa itu semua al-hafidz, ahli hadis, hafal ribuan hadis. Enggak ada satupun yang protes. Semuanya menyambut, semuanya ikut senang ketika ada perlombaan syair, bahkan ulama pun juga ikut menulis syair pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan apa? Supaya umat yang hadir itu pertama ingat sejarahnya Nabi, dan yang kedua ada satu media yang efektif untuk mengajak umat berzikir, sholawat, dan mendengarkan ilmu, terutama ilmu tersebut yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan dibuat ada yang maulid. Terus itu mulai dari abad ketiga tanpa ada pertentangan, semua ulama menyambut dengan senang. Baru di abad ke-7 mulai ada yang menentang. Gak boleh, haram ini itu. Menentang terus sampai pertentangan itu terus berlanjut sampai sekarang. Jadi kenapa kok aliran sesat itu harus kita jauhi? Kenapa? Karena aliran sesat itu setiap generasi itu tambah sesat dari yang sebelumnya. Sabar-sabar dari yang sebelumnya. Ada satu aliran yang ya sudah aliran yang dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Itu ketika awal munculnya perbedaan sama kita itu cuma sekian masalah. Talqin musik mau. Kemudian zikir berjamaah masih mah. Oh, sekarang talqin sudah bid'ah, zikir berjamaah sudah bid'ah. Jadi semakin lama itu semakin jauh dan semakin menjauh. Sekarang pertentangan sekarang tambah ramai. Ramainya kenapa? Pertama, sudah banyak yang salah dalam memaknai maulid. Makanya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini saya ulang lagi biar kita pun juga jelas. Ketika ada orang yang menentang maulid, kita tanya dulu, maulid menurut Anda itu bagaimana? Kalau maulid dalam pandangan Anda isinya dangdutan, jogetan, ya kita tidak setuju. Sama, kita pun yang ngomong itu haram. Maulid itu yang penting bid'ah ya, jelas tidak belajar ini. Ini ustadznya radio kalau tidak brosur ini berarti. Bukan orang yang mempelajari ini. Kalau yang model begitu jawabnya maulid itu bid'ah, enggak usah terlalu dilateni. Napa ini juga ini kita ngasih kebenaran pun juga enggak mungkin diterima susah nih. Maulid itu kumpul kemudian memuji enggak ada di zaman Nabi lah itu baru kita terangkan. Maulid itu kumpulnya bagus, bacanya sejarah Nabi bagus, hadrohan juga boleh, solawatan bareng boleh, diisi dengan talabul ilmi bagus semuanya. Pertanyaan tambah lama tambah ramai, terutama nih. Dekat-dekat bulan Rabiul Awal begini, waduh, tambah ramai nih, gambar-gambar muncul. Ya dapat kiriman gambar. Siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Di sini ada nama-nama, di sini ada ya sama tidak. Nabi Muhammad, tidak. Sayyidina Abu Bakar, tidak. Sayyidina Umar, tidak. Sayyidina Uthman, tidak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak. Terus sampai bawahnya juga tidak. Itu dari mulai Imam Madhab tidak semuanya. Kemudian terakhir disebutkan orang yang enggak kita kenal. Katanya orang Syiah itu yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Dari mana dapat sejarah itu? Terus semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah tahu yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi Ahlussunnah wal Jamaah namanya Raja Mudzofar, bukan orang Syiah. Nah itu pas orang Syiah tuh sih. Iya. Lah ini orang Syiah yang dekat dengan Yahudi. Terus bawahnya siapa yang kita ikuti? Saya nerima model begitu. Langsung ngomong sama teman-teman buat yang model baru. Instruksinya begini. Jadinya soal saya ganti. Siapa yang pertama kali mengharamkan Maulid Nabi? Nabi Muhammad tidak. Sayyidina Abu Bakar tidak. Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Uthman tidak. Sayyidina Ali tidak. Imam Syafi'i tidak. Imam Ahmad tidak semuanya. Baru ustadznya, syekhnya terakhir tak sebut. Iya, siapa yang Anda ikuti? Nah, sama-sama gak ngikutin Nabi kan akhirnya. Nah, tapi tetap jawabannya benar. Kita merayakan Maulid Nabi, niru siapa? Niru Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad puasa di hari Senin untuk memperingati hari kelahirannya. Lah mungkin ini orang dari saya, silakan dilanjut tanya jawab. Kalau bisa enggak keluar dari tema ya tanya jawabnya. Silakan. Monggo. Ya, silakan. Kalau tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Maulid itu boleh. Kalau sekarang kita meniru-niru Maulid, maksudnya begini, saya ulang tahun, kemudian saya puasai seperti apa yang Nabi puasa, karena harinya Nabi kemudian dipuasai oleh Nabi. Lalu saya ulang tahun, kemudian saya memuasai ulang tahun saya, itu bid'ah apa? Apa gimana? Bagaimana hukumnya dengan berpuasa pada hari kelahiran? Atau sebagian juga ada yang berpuasa pada hari kelahiran anak. yaitu hari kelahiran anaknya itu berpuasa. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dia mengatakan itu tidak boleh, itu khusus buat Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan boleh. Ada juga yang mengatakan boleh, enggak ada masalah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan enggak boleh itu kenapa? Contoh Nabi itu berpuasa di hari kelahirannya supaya kita niru berpuasa di hari kelahirannya Nabi. Itu yang mengatakan enggak boleh gitu. Yang mengatakan boleh, dia berpendapat bahasanya lah itu kan hari kelahiran, kan sifatnya umum. Berarti di hari kelahirannya pun itu juga boleh untuk berpuasa. Ada juga ulama yang mengajarkan, ya ulama yang mengajarkan bahwasanya boleh berpuasa pada hari kelahiran anak. Puasa sunnah pada hari kelahiran anak. Bahkan itu ada beberapa argumen dari para ulama. Terus saya lupa, tapi saya pernah baca itu tulisannya. Ada beberapa argumen dan beberapa hadis yang disampaikan. Jadi intinya tentunya masih ada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi intinya jangan kita anggap ini bagian dari syariat Islam. Wajib puasa dari kelahiran, jangan. Kita anggap ini bagian dari syariat. Nanti kita dianggap seperti membuat syariat sendiri. Sama kayak Rebo Wekasan. Kan itu hari Rebo. Itu ada orang itu sholat sunnah Rebo Wekasan. Sholat sunnah Rebo Wekasan bukan terus niatnya sholat sunnah di hari Rebo Wekasan, bukan itu. Dan itu sholat sunnah hajat. Cuma tempatnya dipilih ketika hari Rebo akhir bulan Shofar. Kenapa? Karena ada riwayat hadisnya dhaif. Maksudnya di hari itu adalah hari yang akan turun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari itu dianjurkan untuk banyak beribadah dan berzikir. Itu bertentangan dengan hadisnya Nabi, karena Nabi kan wala safar. Nabi kan tidak ada tahayul safar. Maksudnya Nabi ini menentang kebiasaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu dulu ketika bulan Shofar, mereka itu enggak mau keluar rumah, terutama di hari Rebo terakhir enggak mau keluar rumah. Kenapa? Takut kalau sampai keluar rumah turun bala. Nanti enggak keluar, tapi tetap kamu zikir minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga dijauhkan dari segala macam musibah. Kan gitu. Ada lagi? Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan mengenai puasa di hari kelahiran tadi ya Beb. Kalau orang Jawa itu biasanya kan kalau memperingati hari lahirnya itu kan Jawanya kan weton. Terus weton itu kan biasanya 35 hari. Terus yang baik, yang apa ya, yang puasa yang dimaksud di sini itu kita puasa pada hari lahirnya kita itu yang baik. Kita puasa yang hari Senin, Selasa, Rabu ini. Apa kalau orang Jawa itu misalnya lahirnya Rabu Wage atau Rabu Legi atau apa itu. Nah ini yang baik itu yang hari yang mana itu Beb? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, untuk urusan waktu puasanya hari kelahiran itu mau weton, mau hari itu bebas. Jadi untuk urusan itu tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan. Enggak ada larangan. Saya mau puasa besok boleh enggak? Puasa sunnah kan boleh kan? Tidak ada masalah. Ya sama hukumnya. Sama. Tapi kalau ketika ada momen pas hari Kamis, ya diniati aja ini juga puasa hari Kamis. Nah, itu sunnah. Itu sunnah. Jadi kalau kita mau puasa dengan niatnya tirakat untuk memperbanyak berdoa, ya silahkan. Tapi jangan disejajarkan itu sebagaimana syariat puasa Senin Kamis, itu enggak boleh. Dan waktunya apa? Bebas. Mau weton, mau setahun sekali, mau ini itu tidak ada larangannya. Ya dengan senang puasa weton ya enggak apa-apa, daripada enggak puasa ya kan. Apalagi silahkan puasa aja. Tapi jangan diyakini itu satu hal mutlak dalam syariat sebagaimana hukumnya puasa Senin dan Kamis. Tetap boleh Tapi mungkin kedudukannya dalam syariat tidak seperti puasa Senin Kamis, itu juga puasa pada hari kelahiran atau hari kelahiran anak yang tadi itu. Jadi kalau waktunya itu silahkan pilih bebas itu, insyaallah. Ada lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bib, yang pertama tentang hadroh Bib, atau yang melagu-lagukan solawat atau pujian-pujian kepada Rasulullah itu Bib, pernah dengar juga ada ya pertentangan juga mengenai itu, karena ditakutkan malah nanti meningkatkan hawa nafsunya, bukan malah untuk memuji Rasulnya, tapi meningkatkan hawa nafsunya untuk bernyanyi sekedar itu aja Bib, atau bisa merubah makna karena merubah harokat daripada pujian-pujian itu kan gitu. Terus itu yang pertama tentang melagu-lagukan itu, yang kedua tentang sejarah penulisan kitab maulid itu Bib, bagaimana bisa sampai ada perkembangan sampai sekarang ada beberapa kitab maulid, dan siapa saja gitu yang kira-kira bisa atau diperbolehkan untuk menulis kitab maulid itu Bib. Dan apakah sama kitab maulid itu dengan kitab-kitab sirah nabawiyah yang lain gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang berhubungan dengan hadroh atau rebana. Jadi kita pahami dulu, hukumnya menabuh rebana ini adalah boleh. Rebana adalah boleh. Selama rebana tersebut kan jelas rebana kan kita tahu kan arat yang mutlak. Tapi kalau maulid diiringi alat musik yang haram lainnya, enggak boleh. Ada beberapa alat musik yang dikatakan oleh para ulama, ini hukumnya adalah haram. Itu enggak boleh. Tapi kalau dengan rebana, enggak ada masalah. Kemudian juga rebananya diatur. Rebana itu selingan. Jadi orang itu ketika memuji Nabi diiringi dengan rebana kan tambah semangat. Selingan. Intinya adalah pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW. Assalam. Jadi bukan menurunkan hawa nafsu, enggak. Kemudian apakah itu merubah syair atau merubah harokat? Jadi di dalam ilmu syair ada beberapa kategori namanya darurat syair. Sesuatu yang harusnya dhamma itu boleh disukun dalam titik-titik tertentu supaya syairnya itu indah, itu boleh. Dalam ilmu sastra itu boleh. Yang tidak boleh apabila sampai merubah makna. Sampai merubah makna. Nah, banyak zaman sekarang orang yang enggak paham bahasa Arab tapi gosida lihatnya tag Indonesianya. Kadang-kadang merubah makna. Bahasa Arab ini beda dikit maknanya ganti soalnya. Jannatun surga. Jinnatun jin perempuan ya. Junnatun perisai. Kan mirip-mirip ini kan? Ada lagi bala, itu artinya kencing, buang air kecil. Bala itu artinya basah. Jadi beda penyebutan dikit aja itu sudah beda artinya di dalam syair juga diatur. Jangan sampai penyebutannya itu, jangan sampai motongnya itu enggak pas atau sampai merubah arti. Nah, gimana ya tadi ya baca dari tulisan Arabnya itu insya Allah akan lebih pas atau lebih selamatlah itu. Dan yang kedua tadi, nah, kitab maulid yang pertama kali insyaallah ditulis sama Ibnu Dihyah Al-Kalbi. Ibnu Dihyah itu namanya Ibnu Dihyah, itu menulis kitab maulid At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadir. Yang pertama kali. Al-Hafidh, ini ulama ahli hadis, apalah ribuan hadis. Dia tulis kitab maulid itu. Dan setelah itu selanjutnya juga terus seiring dengan berjalannya waktu banyak kitab maulid. Ada Syekh Ja'far Al-Barzanji, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dan juga ada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi nulis maulid Simtud Duror. Nah, terus siapakah yang bisa untuk menulis maulid? Ya siapa yang mau. Cuma pertanyaannya kalau saya nulis maulid, siapa yang membaca maulid saya? Kan ini cuma saya sendiri yang baca kan. Jadi nulis maulid itu adalah ulama yang memang sudah dikenal sama umat. Ini benar-benar ini orang yang cinta dengan Nabi. Jadi goresan perosanya, bait-bait syairnya tentang Nabi itu pujian memang benar-benar ikhlas. Jadi orang bacanya pun juga hatinya terasa senang. Itu layak itu kalau dia sampai buat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan seperti itu boleh. Kalau golongan seperti kita, ya janganlah, kita ini penikmat maulid aja. Bukan golongan pencipta buku maulid. Apakah sama dengan sirah nabawiyah? Maulid itu ringkasan dari sirah nabawiyah. Kita baca sirah nabawiyah sampai komplit. Kira-kira gini, dari jumlah umat Islam, satu kecamatan kita yang ngaku Islam, yang sudah meninggal, sudah khatam baca sejarahnya Nabi berapa persen? Gak ada kan, jarang kan? Lah untungnya diringkas sama para ulama, dibuat maulid. Jadi setidaknya setiap acara maulid kita bisa baca sampai khatam. Lah kan bahasa Arab, makanya beli yang terjemah kalau belum paham bahasa Arab. Enak jadi. Memang benar-benar datang maulid untuk membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin. Ada lagi? Silahkan. Ada lagi yang berhubungan dengan maulid? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, Bib. Yang pertama, sebaiknya tindakan kita bagaimana buat pribadi-pribadi kita kalau suatu kondisi itu tidak mendukung kita untuk memperingati Maulid Nabi, misalnya kondisi masyarakatnya masih banyak, di tempat saya kan perkampungan gitu, belum kenal. Pertama itu, terus kedua apakah karena kondisi kerja seperti itu, kondisinya pas kerja yang enggak bisa ditinggalkan seperti itu, Bib. Yang kedua, kalau di grup-grup marawis yang, maksudnya bukan marawis ya, kosidahan yang vokalnya cewek itu gimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelum saya jawab pertanyaannya, ini ada kiriman dari buku Inilah Dalilnya dari guru kita Habib Novel. Jadi penulis maulid pertama kali sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Jadi Abbas ini datang menemui Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku kepengen memuji engkau. Ini uridu an amdahak. Kata Rasul, tidak apa-apa, puji. Sungguhnya Allah akan menjaga mulutmu. Maksudnya apa? Gigimu tidak akan tanggal. Kemudian setelah itu melantunkan bait-bait syair. Min qabliha tibta fid dhilali wa fi mustauda'in haitsu yukhsaful waraku. Yang intinya syairnya adalah pujian pada Nabi, sebelum terlahir ke dunia engkau hidup senang di surga. Terus syairnya sampai pada bagian wa anta lamma wulitta asyraqatil ardhu wa dha'at binurikal ufuku. Dan engkau ketika lahir, bumi bersinar, cakrawala bermandikan cahayamu. Fa nahnu fi dhalika dhiya'i wa fi nuri wa subli rasyadin nahtariku. Dan kami berjalan di tengah-tengah cahaya itu untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syair yang diucapkan sama Abbas bin Abdul Muthalib di hadapan Nabi, dan langsung didoakan sama Nabi, Allah akan menjaga mulutmu. Benar, sampai umur, sampai meninggalnya itu umur 80 tahunan, tidak ada satu gigi pun dari sahabat Rasulullah Muthalib itu yang tanggal. Semua giginya utuh sampai meninggal dunia. Ini maulid pertama kali dibacakan di depan Nabi Muhammad SAW. Maulid apa enggak ini? Sejarah Nabi kok. Engkau dulu di surga, kemudian engkau berpindah dari satu sulbi ke sulbi yang lain, sampai ke sulbi orang tuamu, dan sampai akhirnya ketika engkau dilahirkan. Maulid Nabi itu dibacakan di depan Nabi Muhammad SAW, malah didoakan sama Nabi. Dan tadi pertanyaannya, gimana kalau kita tinggal di satu daerah yang enggak mungkin mengadakan peringatan Maulid Nabi? Jadi kita juga harus tahu, mengadakan maulid Nabi itu enggak wajib. Enggak wajib kita buat secara festival, enggak wajib. Tapi itu media. Kalau kita memang ada waktu, ada sempat dan bisa, enggak apa-apa kita kumpulkan orang untuk mendengarkan qasidah, mendengarkan rebana, terus dipanggilkan ulama yang akan bisa menerangkan tentang akhlak dan budi pekerti Nabi. Tapi kalau kita enggak bisa, enggak apa-apa. Lu kita sendiri ini setiap hari harus mengenang Nabi. Harus mengenang Nabi kita sendiri, diri kita ini yang mengenang Nabi. Sudah kita misalkan ayo khusus untuk bulan Maulid cari buku sejarahnya Nabi, tapi yang benar ya. Kemudian selama bulan Maulid saya membaca sejarah Nabi. Maulid enggak itu? Maulid itu memperingati Maulid itu. Memperingati Maulidnya Nabi itu mau gitu ya bagus. Itu jadi enggak harus membuat secara acara gede besar itu enggak harus. Kalau ada rezeki kita bagi kecil-kecilan, satu keluarga aja enggak apa-apa. Apa? Kepenginlah mengenalkan kepada keluarga itu acara Maulid. Boleh. Jadi enggak harus rekan itu ngadain Maulid dengan besar-besaran ketika bulan Maulid Nabi itu enggak harus. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi, tanyanya. Oh, vokalnya cewek ya. Jadi qasidah vokalnya cewek, enggak apa-apa kalau di depannya cewek. Di depannya cewek. Tapi kalau acara umum ada lakinya, ada ceweknya, kok yang vokal cewek kurang pas nanti ya. Kok akhirnya malah kurang disenengi. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan perempuan itu supaya tertutup dari laki-laki, bahkan suaranya pun kalau perempuan itu bisa jadi fitnah. Suara orang laki enggak mungkin ada yang terfitnah dengan suara kita, sekalipun enaknya kayak apa. Suaranya perempuan itu bisa menimbulkan fitnah, sekalipun suaranya biasa saja. Makanya kalau memang itu cewek semuanya silahkan. Tapi kalau cewek di depannya laki-laki sebaiknya jangan, takutnya niatnya pengen menghormat Nabi, tapi justru yang dilakukan adalah perbuatan yang ditentang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin yang berhubungan dengan Nabi. Ada lagi? Terakhir mungkin penutup yang berhubungan dengan Maulid, monggo. Ya boleh. Pakai mic aja. Yang terjadi sekarang itu kan Maulid-maulid yang diadakan itu kan menurut hemat saya ini itu agak banyak apa pembodohan, bukan pembodohan tapi pembodohan terhadap umat. Maksudnya maksudnya dari tahun ke tahun umat itu diajak membaca saja tetapi tidak tahu, tidak pernah tahu. Hanya mungkin dapat sedikit tapi mungkin kalau waktu itu digunakan untuk belajar, mungkin mereka akan lebih banyak apa itu banyak dapatnya gitu loh. Kalau maulid-maulid yang sekarang yang kita adakan misalnya dengan itu kalau saya ya walaupun saya juga ikut gitu maksudnya. Tapi kalau kadang-kadang saya berpikir ini sepertinya hanya membodohi umat. Karena apa? Karena umat itu kemudian tidak pintar-pintar gitu. Dari dulu sampai sekarang ibu-ibu itu ikut semua itu. Tetapi enggak ada yang tahu Muhammad itu siapa. Dan lain sebagainya enggak tahu gitu. Bahkan dari pertama sampai terakhir itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja enggak tahu artinya. Itu karena apa? Karena enggak tahu di mana salahnya. Jadi saya kadang-kadang berpikir begini banyaknya apa biaya yang dikeluarkan, begitu banyaknya orang-orang yang dikumpulkan, tetapi tidak banyak manfaatnya kalau kita mengadakan hanya dengan apa itu tadi yang namanya hadran dan sebenarnya saya menyadari walaupun saya pun anggota hadrah dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin mafsadatnya itu kalau menurut saya kok lebih banyak begitu. Nyun pamundhen maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya begini. Kalau kita lihat dari orang yang hadir, kok perasaan ikut terus kok kualitas keilmuannya kok enggak nambah-nambah. Itu mungkin kalau kita lihat dari sisi kualitas keilmuan. Tapi kalau yang kita jadikan ukuran itu kualitas hatinya, kita gak tahu. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya orang yang mengucapkan namanya Nabi, pasti akan ada satu efek tersendiri. Jadi yang mengucap dan yang menyebut nama dan yang disebut nama itu lebih terasa yang disebut namanya. Contoh, ada orang ngelindur, panggil nama saya, ada orang ngelindur, dia gak terasa yang nyebut, tapi saya yang disebut terasa. Lah mungkin ada orang itu pikirannya gak mikirkan Nabi Muhammad, tapi lisannya nyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu, ini ada umatku yang menyebut namaku. Jadi bukan terus gak ada manfaatnya sama sekali, tetap manfaat itu. Ini yang pertama, setidaknya ketika duduk di situ dia menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua adalah berkumpulnya dia di situ dalam satu rangkaian acara yang penuh dengan ketaatan, penuh dengan amal soleh, penuh dengan hal-hal yang akan mengingatkan dia kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Setidaknya di waktu itu perkumpulan itu menjadikan dia terbebas daripada perkumpulan yang maksiat atau yang enggak ada artinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai satu bentuk ketakwaan hati dengan mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Orang sejelek apapun kalau masih mengagungkan syiar Allah, insyaallah terakhirnya masih selamat. Terakhirnya masih akan selamat. Nanti ada kisah, terakhir kisah penutup dari saya untuk menutup kajian ini. Itu ada satu kisah tentang pengagungan syiar. Tapi bisa juga kita juga harus mengkoreksi diri kita juga. Kok maulid itu kok cuma diperingati gitu-gitu aja? Ya bagus, tapi bisa ditingkatkan jadi lebih bagus. Maksudnya gitu lah. Ditingkatkan jadi lebih bagus. Pertama, ngasih pengertian sama yang hadir. Ini yang mau dibaca Maulid Barzanji. Kalau bisa yuk cari terjemah Maulid Barzanji. Oh, yang mau dibaca Maulid Simtud Duror. Enggak apa-apa, cari dulu terjemah Maulid Simtud Duror. Setelah itu yang bagian membaca Maulid baca, dia baca artinya. Nah, itu ada peningkatan nanti. Kenapa? Pengetahuannya terhadap sejarah Nabi itu akan tambah. Kemudian juga follow up-nya juga. Buat orang yang berceramah dan dia senang dengan acara Maulid Nabi, tolong isi ceramahnya jangan bawa hadis-hadis yang palsu. Karena sekarang ini banyak ustaz yang membawa hadis yang palsu ketika acara Maulid Nabi. Contohnya apa? Man adzama maulidi hadza kuntullahu syafi'an yaumal qiyamah. Berarti siapa yang mengagungkan maulidku ini, maka aku yang akan menjadi pemberi syafaat nanti hari kiamat. Itu hadis palsu, enggak ada itu. Mungkin ada pendapat sahabat atau pendapat ulama tentang maulid, enggak apa-apa. Tapi jangan dikatakan itu hadis. Akhirnya orang yang paham menentang. Ini penceramah maulid Nabi yang dibawa hadisnya bukan hadis yang benar, malah hadis palsu. Kadang-kadang begitu. Nah itu follow up juga untuk kita. Kita yang sudah senang maulid, kita tingkatkan lagi dengan itu di yang hadir. Itu suruh bawa terjemahnya juga. Kemudian suruh yang ceramah juga temanya dengan tema yang pas, tema yang menyejukkan, jangan membawa hadis-hadis atau cerita-cerita yang enggak benar asal-usulnya gitu. Kita penutup. Buat orang yang mengagungkan syiar Allah, dan syiar Allah yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika di zaman Bani Israel, ada seorang ahli ibadah yang dia itu selalu ibadah gak pernah putus. Hidup menyendiri di atas gua, terpisah dari masyarakat. Sekali waktu dia ini harus turun ke pasar untuk membeli kebutuhannya. Nah, ketika dia turun ke pasar, di pasar bertemu sama preman. Preman, orang yang maksiat. Kayak kita gini lah banyak maksiatnya. Ketika ketemu sama ahli ibadah ini, premannya duduk, "Ya Allah, ulama. Mimpi apa saya? Ha, hari ini mata saya diperbolehkan oleh Allah untuk memandang kepada para ulama. Hari ini saya diizinkan oleh Allah untuk bisa berpapasan dengan para ulama. Dan ulama senangnya luar biasa. Perimannya begitu. Setelah itu dia menganggap ini kesempatan yang paling baik. Ini saatnya saya untuk memandang ulama tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki ini. Dipandang benar akhirnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi ulamanya punya pendapat yang beda. Aduh, ketemu sama ahli maksiat, mudah-mudahan gak keluaran maksiat ini, ngeremeh kan. Itu ketika dua orang ini berpapasan, Allah berkata kepada Nabi Bani Israel, berhenti dulu deh, kurang sebentar. Kurang sebentar ngajinya. Nanti aja lagi ya. Kurang sebentar dok ngajinya. Dan setelah itu, paham ya intinya. Kalau ilmu dicampur sama bunyi gitu gak masuk nanti. Saya teruskan lagi. Jadi orang yang preman ini tadi itu ketika bertemu sama ulama hatinya itu senang mengagungkan ulama, dan sekalipun saya enggak, yang penting senang lah. Mungkin enggak sama ulama, tapi saya senang ketemu sama ulama ini. Ulamanya sebaliknya malah justru meremehkan. Ketika berpapasan, Allah ngirim pesan kepada Nabi Bani Israel yang ada waktu itu, sampaikan sama keduanya, suruh mulai lagi ibadahnya. Yang ahli maksiat sudah dihapuskan sama Allah dosanya, yang ahli taat dihapuskan sama Allah amal solehnya, dihapuskan sama Allah. Kenapa? Karena yang ahli taat meremehkan, yang ahli maksiat dia mengagungkan syiar Allah, dan dalam hal ini adalah ulama. Bahkan dalam riwayat yang lain, itu ketika berpapasan, ulama ini dari saking hebatnya kemana-mana dinaungi sama awan. Ketika berpapasan, awannya ikut sama yang ahli maksiat, gak ikut sama ulama ini tadi. Nah, dari sini para ulama memberikan satu kesimpulan. Orang itu kalau dalam hatinya mesti ada syiar. Dia tahu ada mau masuk Rabiul Awal. Waduh, Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Masih batin gitu. Lihat maulid, wah maulid Nabi. Kemudian lihat ulama, wah ulama. Dengar azan, wah azan. Sekalipun mungkin belum sholat, insya Allah bakal dapat hidayah nantinya. Kenapa? Pengagungan sudah ada soalnya. Pengagungan sudah ada. Tapi sekalipun dia itu senang ibadah, tapi misalkan ada ulama, alah ulama gini biasa, ada pengajian, alah pengajian buat rame, dia gak senang. Sekalipun dia ibadahnya banyak, mengkhawatirkan nasibnya. Mengkhawatirkan nasibnya. Makanya maulid ini momen untuk kita semuanya, bentuk pengagungan kita terhadap syiar Nabi Muhammad SAW. Maulid. Malah kalau ada ulama yang menganjurkan, setidaknya kalau masuk Rabiul Awal itu ada yang baru lah. Pecinya baru mungkin, atau bajunya baru, atau sarungnya baru, atau mobil baru, rumah baru, yang jelas jangan istri baru. Tidak boleh kalau yang ini. Jangan. Itu ada yang baru, kenapa? Dengan tujuannya supaya tergolong orang yang mengagungkan syiar dan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anallahu ta'ala na wa alaikum futuhal arifin wa fakina yakum fitin wa alimna wa yakum ta'wil. Wahdina wa iyyakum ila sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardhatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati